Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-77 sampai 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad auhayna ila Musa. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepada Nabi Musa. An asri bi'ibadi. Bawalah pergi malam-malam hamba-hambaku. Fadrib lahum tariqan fil bahari yabasa. Buatkan untuk mereka jalan di dalam laut dalam keadaan kering. La takhafu daraka wa la takhsha. Dan engkau tidak perlu takut untuk bisa disusul oleh Fir'aun. Dan tidak pula engkau khawatir fa'atba'ahum Fir'aunu bijunudihi. Maka Fir'aun mengejar mereka dengan membawa tentara-tentaranya. Faghasiyahum minal yammi maghasiyahum. Maka mereka tenggelam. Di dalam lautan, sebagaimana lautan menenggelamkan mereka. Wa adalla Fir'aunu qawmahu wa mahada. Fir'aun memang menyesatkan kaumnya. Dan dia tidak membimbing mereka. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nashir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi lamma dhahara Musa bil barahini ala Fir'aun wa qawmi makasa fi Misra yad'uhum ilal Islam wa yas'a fi tahlisi bani Israel min Fir'aun wa adabih wa Fir'aunu fi utuwi wa nufur wa amruhu syadidun ala bani Israel wa yuriyahu Allahu minal ayati wal ibari ma qassahu Allahu alaina fil Qur'an wa banu Israel la yaqdiruna ay yudhiru imanahum wa yu'linuhu qad ittakhadhu buyutahum masajidah وَصَبَرُوا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَذَاهُ فَأَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُنْجِيَهُمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَيُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ لِيَعْبُدُوهُ جَهْرًا وَيُقِيمُوا أَمْرَهُ Tatkala Nabi Musa alaihissalam telah menampakkan bukti-bukti yang kuat kepada Fir'aun dan kaumnya, Nabi Musa tinggal beberapa waktu lamanya di kota Mesir untuk mengajak mereka masuk Islam. Nabi Musa berusaha membebaskan Bani Israel dari Fir'aun dan penindasannya. Fir'aun memang sangat kejam dan membuat orang lari ketakutan. Perkara Fir'aun sangat berat bagi Bani Israel. Allah juga menunjukkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesarannya dan beberapa pelajaran-pelajaran sebagaimana yang Allah kisahkan kepada kita di dalam Al-Quran. Sedangkan Bani Israel, mereka tidak mampu menampakkan keimanannya dan tidak mampu terang-terangan menyatakan keimanannya. Sehingga mereka menjadikan rumah-rumahnya sebagai masjid. Mereka harus bersabar menghadapi Fir'aun dan penindasannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Allah menginginkan Bani Israel mendapatkan tempat di muka bumi yang layak agar mereka bisa beribadah kepada Allah dengan terang-terangan dan menegakkan perintahnya. Fa'auha ila nabiyihi Musa ansir awsiru awal layl liyatamadaw fil ardi wa akhbarahu anna fir'auna wa qawmahu setabi'unahu fakharju awal layl. Jami'u Bani Israel hum wa nisa'uhum wa duriyatuhum. Maka Allah memberi wahyu kepada nabinya, yakni Nabi Musa alaihissalam, agar pergi bersama dengan Bani Israel di awal malam agar mereka bisa leluasa untuk mengembara di muka bumi. Allah Ta'ala mengkhabarkan juga bahwasannya Fir'aun dan kaumnya pasti akan mengejarnya. Maka mereka pun keluar di awal malam, yakni semua Bani Israel, laki-lakinya, wanitanya, dan keturunan-keturunannya. Falamma asbaha ahlu Misra, idza laisa fiha minhum da'in wala mujib, fahanaqa alaihim aduhum Fir'aun, wa arsala fil madain ma yajma'u lahu an-nas wa yahudduhum ala al-khuruj fi athari bani Israel liyuqi'a bihim wa yunfidha ghaibahu. Maka ketika pagi-pagi penduduk Mesir dikagetkan tidak ada seorang pun dari Bani Israel yang minta tolong dan mengabulkan permintaan mereka. Hal inilah yang menyebabkan murka musuh mereka, yakni Fir'aun. Lalu Fir'aun mengutus tentara-tentaranya untuk mengutus tentara-tentaranya di berbagai kota untuk mengumpulkan manusia dan menyeru mereka untuk keluar mengejar Bani Israel agar Fir'aun bisa melampiaskan kemarahannya. Wallahu ghalibun ala amrih, fatakamalat junudu Fir'aun, fasarabihim yajtabi'u Bani Israel, fa'adba'uhum musyrikin. Namun Allah yang maha menang urusannya. Maka sempurnalah tentara-tentara Fir'aun. Mereka pun berjalan bersama Fir'aun mengejar Bani Israel. Mereka mengejar Bani Israel di pagi hari. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun. Faqalaqu wa khafu. Al-bahru amamahum wa Fir'aun min wara'ihim. Qad imtala'a 'alayhim ghaidha wa hanaqa. Maka ketika kedua kelompok saling melihat, yakni Bani Israel dan Fir'aun bersama tentara-tentaranya saling melihat dari kejauhan, para pengikut Nabi Musa dari kalangan Bani Israel berkata, sungguh kita dapat dikejar sama mereka. Orang-orang Bani Israel pun gelisah. Mereka takut. Lautan ada di depan mereka. Sedangkan di belakang mereka ada Fir'aun yang sudah benar-benar berada di puncak-puncak kemarahan terhadap mereka. Wa Musa mutmainul qalbi, sakinul bal, qad wasaqa bi wa'di rabbih, faqala kalla inna ma ya rabbi sayadin. Adapun Nabi Musa tetap tenang hatinya tetap tenang pikirannya dan sangat percaya dengan janji Rabb-nya. Nabi Musa pun berkata, sekali-kali tidak, mereka tidak akan mampu mengejar kita. Sungguh bersama aku adalah Rabb-ku. Allah lah yang akan memberi aku petunjuk. Fauhallahu ilaihi ayyabribal bahra bi'asahu. Fadu'arabahu. Fanfaraqa isna asara tariqan. Wasaral ma'u kaljibalil adiyah. An yamini turuki wa yasariha. Wa aibasallahu turukahum alatim faraqa anhal ma'u. Wa amarahumullahu alla yakhafu min idraki fir'aun. Wa la yakhshaw min al-gharki fil bahari. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa. Agar Nabi Musa memukul laut dengan tongkatnya. Nabi Musa pun memukul laut itu. Maka terbelahlah lautan menjadi 12 jalan. Air seperti gunung yang tinggi berada di sebelah kanan dan kiri jalan. Allah Ta'ala membuat kering jalan mereka yang terpisah dengan air. Allah memerintahkan mereka untuk tidak perlu takut dikejar oleh Fir'aun. Tidak perlu takut tenggelam di dalam lautan. Fasalaku fi tilkat turuki. Faja'a Fir'aun wa junuduhu. Fasalaku wa'ahum. Hatta idza takamala qaumu Musa kharijina wa qaumu Fir'aun dakhilina amara wal bahra fal tatama alayhim wa ghasiyahum minal yammi ma ghasiyahum wa gharaqu kulluhum wa lam yanjah minhum ahadun wa banu Israil yanduruna ila aduwihim. Qad aqarrawah a'yunahum bihalaki. Maka Fir'aun pun datang dan tentaranya ikut-ikutan menempuh jalan di belakang Bani Israel. Sampai ketika seluruh kaum Nabi Musa telah keluar dari lautan. Dan kaum Fir'aun seluruhnya masuk ke dalam lautan. Allah Ta'ala memerintahkan laut untuk menenggelamkan mereka. Maka air laut menenggelamkan mereka sebagaimana mereka tenggelam. Semuanya tenggelam. Tidak ada satupun yang selamat dari mereka. Sedangkan Bani Israel melihat ke arah musuh mereka. Allah membuat mata mereka senang dengan kehancuran musuhnya. Wa hada aqibatul kufri wa dalali wa adamil ihtida'i bihadillahi. Wa lihada qala ta'ala wa adalla fir'aunu qawmahu bima zayyana lahum lal kufri wa wa tahjini ma atabi Musa wastighfafihi iyahum wa mahadahum fi waqtin min al-awqat fa awradahum mawarid al-ghayy wal-dhalal thumma awradahum mawrid al-adabi wan-nakali. Demikian ini adalah hukuman kekufuran dan kesesatan. Hukuman bagi orang yang tidak mengambil petunjuk dari Allah. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, Fir'aun telah menyesatkan kaumnya, membuat indah kekafiran bagi mereka, membuat jelek apa yang dibawa oleh Nabi Musa, merendahkan derajat Nabi Musa di hadapan mereka. Ternyata Fir'aun tidak membimbing mereka dalam suatu waktu, malah membimbing mereka melakukan kedoliman dan kesesatan. Kemudian setelah itu menggiring mereka untuk menikmati adab dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Minal ayati, minal ayati al-ajibati, أن الله تعالى جعل بعصا موسى البحر اثني عشر طريقا ya bisan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat mengagumkan, Allah jadikan dengan tongkatnya Nabi Musa lautan menjadi 12 jalan yang kering. Nah, jadi lautan yang dalam dan sangat banyak airnya itu dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa dan terbelah menjadi 12 jalan yang kering sesuai dengan jumlah kubulah di kalangan Bani Israel, ya. Jadi masing-masing kubulah mendapatkan jatah satu jalan sehingga tidak rebutan. Menurut keterangan ulama ahli tafsir bahwa masing-masing kabilah ketika melewati jalan yang kering di lautan itu bisa saling lihat satu sama lain, ya. Jadi jalan yang pertama, jalan dua, jalan tiga sampai yang ke-12 saling bisa melihat, ya. Karena jernihnya air laut di bagian bawah tadi itu. Sementara itu air laut yang memisahkan antara satu jalan dengan jalan yang lain itu seperti gunung yang tinggi. Karena memang kedalaman lautan itu seperti tingginya gunung, ya. Kan ada juga gunung yang ada di dalam lautan, ya. Saking dalamnya. Benar-benar tanda kekuasaan Allah yang sangat mengagumkan. Barakofikum. Asalnya anna Allah Ta'ala Nasara ibadahu al-mu'minin minas syada'id kama nasarallahu ta'ala bani Israel min fir'auna wa qawmih. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menolong hamba-hambanya yang beriman dari kesulitan-kesulitan. Sebagaimana Allah Ta'ala menolong Bani Israel dari Fir'aun dan kaumnya. Syaratnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalisa. Anna Fir'auna wa junudahu غرقوا كلهم ولم ينجح منهم أحد لكفرهم wa balalihim. Wa zulmihim. Bahwa sungguhnya Fir'aun dan tentara-tentaranya, mereka semuanya tenggelam. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Ini semua dengan sebab kekufuran mereka, kesesatan mereka, dan kedzaliman mereka. Rabi'ah. Qauluhu ta'ala wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Ay, da'ahum ila ibadatihi. Wa ma arsadahum. Hina. Awradahum mawarid. Hina awradahum mawaridul halakah. Wahada takdibun lahu. Fi qawlihi. Wa ma ahdikum. Wa ma uhdikum illa sabila rasyad. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Artinya ialah Fir'aun mengajak kaumnya untuk menyembahnya. Namun Fir'aun tidak membimbing mereka ketika mereka dihadapkan pada kehancuran. Tak bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran. Ini merupakan ayat untuk mendustakan ucapan Fir'aun. Aku tidaklah memberi petunjuk kepada kalian kecuali kejadian yang terbimbing. Jadi Fir'aun merasa dia telah layak menjadi Tuhan dan telah memberi bimbingan yang benar kepada kaumnya. Maka Allah dustakan pernyataan Fir'aun itu. Kaumnya disesatkan, diajak untuk menyembahnya selain Allah. Tapi ketika mereka dihadapkan kepada kebinasaan, Fir'aun tidak memberi mereka bimbingan untuk menyelamatkan diri. Bahkan Fir'aun sendiri juga tenggelam dalam lautan. Ya. Ini menunjukkan ucapan Fir'aun itu dusta. Ya. Naam. wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita hidayah dan taufik dan melindungi kita semuanya dari kesyirikan, kekufuran, kesesatan dan kedzaliman. Dan semoga Allah ta'ala memberi kita karunia husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.